Para Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali. Masuk kepada perkataan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini tokoh terkemuka terutama dalam masalah ilmu hadis. Paling dalam, dan beliau punya kitab-kitab dalam masalah hadis. Abu Hatim Mim Ar-Razi. Ya, boleh. Saya lebih senang kalau tanya yang bahasa Arabnya itu. Bahasa Indonesia saya malas. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Kata beliau, agak panjang sedikit. Madhabuna, pendirian kita, wakhtiaruna, dan pilihan kita, pendirian dan pilihan kita adalah ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Washabihi, dan para sahabatnya. Wattabi'in, dan para pengikut mereka. Waman ba'dahum, dan yang setelah mereka. Ya. Bi'ihsanin, dengan setia. Watarki an-nazari, dan tidak melihat. Fi maudhi'i bida'ihim, tempat-tempat kebid'ahan mereka. Wattamassuku, dan berpegang teguh. Bimadzahibi ahlil asar, dengan pendirian ahlil asar. Ahlil asar atau ahlil hadis sama. Seperti misal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim. Ya. Seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, satu itu nama satu orang. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya, maksudnya Imam Ahmad. Ya. Sebetulnya namanya itu Ahmad bin Hanbal. Abu Abdullah itu namanya kunyah. Kayak bapak misalnya punya anak namanya Burhan, Abu Burhan begitu. Bapaknya si Burhan maksudnya. Ya. Ada di sini. Ya. Atau bapak ya. Anaknya, bapaknya itu namanya misalnya Abdus Syukur. Jadi Ibnu Abdus Syukur. Itu namanya kunyah. Jadi Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal wa, dan yang orang kedua sekarang, Ishaq bin Ibrahim wa, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya. Wasyafi'i, dan Syafi'i. Nah, mereka ini, orang-orang yang tadi sebutkan itu adalah tokoh-tokoh, imam-imam yang muktabar dalam umat ini. Imam Syafi'i, ya. Apa itu mazhabnya, isi mazhabnya? Kalau ahli asarnya mereka kan, jadi ahlul hadisnya itu fulan. Nah, mazhabnya apa? Mazhabnya itu adalah, kata beliau, luzumul kitab wa sunnah, komit terhadap Al-Quran dan sunnah. Ya, komit terhadap kitab dan sunnah. Wadzabbi, dan membela. Anil a'immah al-muttaba'ah, imam-imam yang diikuti. Ingat, imam-imam yang mengikuti imam. Bi atsari salaf, peninggalan-peninggalan salaf. Wakhtiar dan memilih, dan memilih makhtarahu, apa yang dipilih ahli sunnah, oleh ahli sunnah. Minal a'immah, dari imam-imam fil ansar, fil amsar, di negeri-negeri atau di berbagai negeri. Oh, bahasa kita di negeri-negeri, di berbagai negeri. Seperti kalau mau di poin-poin supaya enak bacanya, Malik bin Anas di Madinah. Malik bin Anas di Madinah. Poin kedua, Al-Auza'i di negeri Syria. Poin tiga, Al-Lais, Al-Lais, pakai T-C, T-S, Al-Lais, ya, bin Sa'ad, bin Sa'ad, Sa'ad. Kalau orang kita paling adanya namanya Sa'id, ya tidak, Sa'id. Kalau ini adalah Sa'ad. Kalau Sa'ad itu begini, para ibu, Sa'id, ya. Ini Sa'id. Kalau ini Sa'ad. Kalau nama perempuan Sa'adah. Berikutnya Sa'ad, oh, di Mesir, ya. Lais bin Sa'ad di Mesir. Ya, di Mesir. Ya. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu begini. Kalau ngajar di luar bukan begini. Sofyan As-Sauri yang berikutnya. Sofyan As-Sauri dan Hammad bin Zaid. Sofyan As-Sauri dan Hammad bin Zaid di Irak. Ya, jadi dua orang. Sofyan As-Sauri dan Hammad bin Zaid di Irak. Hamad. Hamad. Begini tulisannya. Hamad. Ada lagi Hamd. Hamdun. Nah, ini adalah Hamad. Agak sulit karena tidak terbiasa, belum terbiasa. Jadi wajar saja. Ya. Di Irak. Irak. Apa itu minal hawadisi? Dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, mimma la yujadu, dari apa-apa yang tidak ada. Riwayatan an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in. Tidak ada dari riwayat Nabi, sahabat dan tabi'in. Titik sampai di situ. Ya. Ya. Ya. Sekarang, sabar. Ini kan baru terjemahan. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan. Jadi kata beliau, Imam Abu Hatim, ini adalah pendirian kita, ini adalah pilihan kita. Itu orang kampanye kan? Kata beliau, apa yang kita pilih, yang kita jadikan sebagai satu pegangan pendirian kita itu? Adalah kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat, mengikuti para tabi'in dan setelah mereka. Satu kan? Seperti Rasul, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Yang kedua, kita tidak mau melihat, membaca tentang apa? Tempat-tempat yang bid'ah. Itu yang kedua. Nah, tentang penjelasan yang pertama itu, tadi kan berpegang teguh, betul tidak? Berpegang teguh kita itu adalah seperti ahlul asar. Nah, ini agak. Jadi, ada mazhab. Mazhab, lalu ada, yang kedua adalah tadi, meninggalkan bid'ah. Mazhab ini ada dua. Yang pertama adalah ahli mazhab. Satu. Yang kedua adalah mazhabnya. Isi mazhab. Atau ajaran mazhab. Ajaran mazhab. Nah, mazhabnya itu mazhabnya siapa? Dijelaskan tadi. Bahwa fulan di negeri fulan, fulan di negeri fulan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hamad bin Zaid, dan seterusnya, betul tidak? Nah, itulah sebetulnya panutan-panutan kita, imam-imam kita yang mu'tabar. Rujukan-rujukan kita, ya. Kata orang jil itu kontributor, kontributor. Nah, kita itu adalah merujuknya ke sana. Nah, ajaran mazhabnya apa? Ajaran mazhabnya itu tadi, yaitu bahwa berpegang teguh pada sunnah, dan membela para imam itu. Membela imam-imam. Tentu membela imam itu karena memang mereka sangat konsis terhadap perjuangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya perkataan Imam Abu Hatim ini menunjukkan pada kita terhadap bahasan kita adalah bahwa kita adalah harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan generasi yang setia terhadap beliau. Perkataan yang ke-8 adalah Imam Syafi'i. Perkataan yang ke-8 adalah perkataan Imam Syafi'i. Barangkali kita jadikan yang terakhir pun tidak apa-apa. Ada dua perkataan beliau. Yang pertama adalah kata beliau, fa'usi bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiat. Nah, lagi-lagi. Tadi yang mengatakan wasiat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Imam Syafi'i juga begitu. Usi bitaqwallah, aku berwasiat pada kalian, selalulah bertakwa pada Allah. Aku berwasiat, bertakwalah pada Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, waluzum as-sunnah wal athar. Dan berpegang teguh dengan sunnah. Dan berpegang teguh dengan sunnah. Dan peninggalan-peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini wasiat beliau Imam Syafi'i. Balik kita kalau di Indonesia ngakunya mazhab Syafi'i, ikuti wasiatnya, itu tidak. Kita harus bertakwa kepada Allah, itu wajar tadi sudah sering kita dengar. Tapi yang kedua ini, ikuti sunnah Rasul, peninggalan Rasulullah SAW dan peninggalan para sahabat. Lah, kalau kita sekarang momennya sedang muludan, gimana nih wahai umat gitu kan? Mengikuti enggak nih wasiat Imam Syafi'i gitu kan? Kalau tidak kok ngaku, nanti mazhab Imam Syafi'i adalah tidak memberi lisensi pada kita. Imam Syafi'inya malah marah pada kita. Itu namanya memalsukan atas namaku gitu kan. Tentu, semua perkataan ini ada rujukannya, cuman ana tidak sebutkan. Di antaranya, ana ambil di sini dari i'tiqad al-imam syafi'i. Ada akidah imam syafi'i, begitu. Ada kitabnya khusus, ditulis oleh imam al-hakkari namanya. Itu ada dua jilid. Ini di jilid yang pertama. Kata beliau, itu yang berapa? Yang kedua kan? Yang ketiga, poin ketiganya, tadi kan takwa pada Allah. Yang kedua berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiganya adalah dan tinggalkanlah bid'ah dan hawa nafsu itu. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi paling gigih juga terhadap bid'ah. Nah, taunya pengikutnya paling gigih membela dan tinggalkan bid'ah dan hawa nafsu itu. Bahkan membawa ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat yang selalu dipakai untuk khotbah Jumat itu di awal, dipakainya untuk wasiat agar kita berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Rasul, dengan takwa pada Allah, dan tinggalkan bid'ah. Jadi orang yang melaksanakan kebid'ahan itu berarti satu, tidak sesuai dengan dalil ayat ini. Yang kedua, tidak sesuai dengan pendirian Imam Syafi'i. Nah, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Imam Syafi'i lagi. Perkataan Imam Syafi'i yang kedua, simple. Kalau dalam bahasa Arab ada nilai sastranya. Saya bacakan dulu. Kata beliau, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Ya, di kalimat-kalimat. Yang keduanya adalah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Indah sekali. Amantu billah wa bima jaa anillah. Ya, ala muradi rasulillah. Enggak tahu kalau di antara para jamaah mungkin ada yang punya OHP, itu mungkin kita bisa gunakan teknologi itu untuk seperti ini. Jadi untuk tulisan atau sketsa-sketsa tertentu bisa dengan media itu. Kedua adalah amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradi rasulillah. Keduanya sama sebetulnya, amantu. Hanya di sini bi rasul Bismillah. Wa bima ja'an rasulillah 'ala muradi. Oh, salah, ini bukan rasulillah yang pertama. Yang pertama bukan rasulillah. Di sini ini sangat simpel, tapi inilah Islam sesungguhnya. Kata beliau, oh belum ya, silakan. Ya. Oh iya, boleh. Aman tu. Bismillah. Kalau bincang-bincang dengan orang yang bermadzhab Syafi'i, hafalkan saja ini kalimat. Gitu kan? Sudah, insya Allah jadi bumerang. Ya? Nah, itu makanya. Biarkan dia melambung, lob, lalu cemes. Gitu kan? Nah, Imam Syafi'i begini. Di mana kitabnya? Tunjukkan kitabnya. I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak dinukil perkataan. Bahwa Imam Syafi'i kan termasuk pendahulu umat. Jadi kitab-kitab yang belakangan mesti nukil daripada perkataan beliau. Ya. Atas. Atas. Atas paranto. Artinya sekarang ya. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah, dan itu tentu dan beriman, tidak, dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Yang ketiga, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan menafsirkan sendiri-sendiri, harus sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Allah, dan apa saja yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiganya, yang keduanya, aku beriman kepada Rasulullah. Aku beriman kepada Rasulullah, dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Inilah yang disebut dengan, kalau silsilah itu adalah al al musyari'u turun al musyari'u, yang al musyari'u itu adalah penetap undang-undang gitu. Syariat gitu kan. Yang menetapkan syariat itu adalah namanya musyari'. Nah, kita menurut kita Allah Rasulullah, bukan rakyat. Ini akidah. Jadi menurut kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang menetapkan segala peraturan dan undang-undang itu adalah Allah dan Rasulnya. Kalau ini sudah diganti jadi rakyat, itu jadi demokrasi. Itu jadi bisa bukan hanya syirik, tapi jadi kufur. Begitu. Apalagi berkenaan dengan halal dan haram, keyakinan dan sebagainya. Karena itu akidah itu di situ, hitam putih. Nah, tidak ada unsur toleransi. Benar-benar, salah-salah. Nah, oleh karena itu, nah, al-musyari ini menurunkan namanya syariah di sini. Syariah atau tadi hukum itu kepada siapa? Kepada al-basyariyah. Al-basyariyah itu manusia. Jadi Allah menurunkan syariah untuk manusia, bukan untuk hayawan. Orang atau manusia yang tidak sanggup ataupun tidak mau menerima syariah, derajatnya adalah akan diturunkan oleh Allah lebih dahsyat daripada hayawan. Betul tidak? Ya. Walaqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna ulaika kal an'am. Mereka adalah bagaikan binatang, bal bahkan lebih sesat lagi. Hum adol. Kalimat adol itu adalah, ini balaghah di dalam Al-Quran. Sebetulnya dengan kata-kata kal an'am itu kan tasbih. Tasbih itu berarti seakan-akan, seperti. Tetapi sudah dikatakan seperti, itu kan tidak enak. Dikatakan lagi, bahkan lebih sesat lagi. Waduh, dipukulnya itu sudah dipukul di jotos mukanya. Lalu di, waduh, itu betul-betul kalau orang punya akal itu sangat, harga dirinya sangat jatuh. Ini ayat Allah SWT kalau kita mau pahami bahwa sesungguhnya orang yang tidak mau menerima syariat Allah itu adalah binatang. Bahkan Nabi SAW lagi, jadi sudah dipukul lalu sampai KO itu jatuh, Nabi SAW apa-apa. Nah, oleh karena itu kita tentunya harus menerima. Kemarin saya di Bogor bersama para para tokoh gitu, di dengan Pak Kiai Salahuddin, Pak Hartono Marjono dan beberapa dari beberapa pergerakan Islam, membicarakan tentang dakwah dan khilafah Islamiyah. Yang pada akhirnya adalah berbicara tentang masalah ini, masalah syariah. Saya katakan bahwa dakwah itu adalah proses bagaimana memindahkan seseorang agar dia komitmen dengan Islam. Gitu kan. Khilafah adalah wadah di mana orang yang mengamalkan Islam itu berada dalam naungan khilafah itu. Kedua-duanya menjadi sarana dan fasilitas. Yang menjadi target akhir adalah dakwah dan khilafah itu pada hakikatnya adalah berbicara tentang syariah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau dakwah dan khilafah tidak benar atau tidak mendukung syariah, itu berarti tidak benar. Nah, kemudian berbicara tentang masalah konstitusi ini itu, tapi saya katakan bahwa yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, itu kafah itu artinya tanpa kecuali, menyeluruh. Masih kalau ada masih kecuali berarti tidak menyeluruh. Karena kita sudah punya hukum perdata 100% sesungguhnya kita sudah bisa laksanakan. Kalau saja perdata sudah laku, pidana belum berlaku, belum kafah. Katanya pidana adalah ada tiga. Ada apa katanya tata negara, ada tata usaha, lalu satu lagi kalau saja sepertiga dari pidana itu belum juga kafah. Jadi kita semua harus seluruh gitu. Oleh karena itu dalam hal ini maka yang dimaksud dengan asyariah itu adalah al-musyari kita adalah Allah SWT. Nah, bukan juga akal. Nah, ketika akal jadi ikut campur juga akan bermasalah di sini. Tidak akan pernah ada yang beres di sini. Nah, berikutnya sesuai. Jadi aku beriman pada Allah, beriman pada Rasul, itu adalah sebagai penetapnya. Beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Inilah syariat, betul tidak? Syariat Allah. Lalu sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak. Nah, penjabaran itu jangan dengan persepsi tadi kan arok, bukan dengan arok, tapi dengan pemahamannya para as-sahabah, para salafus saleh. Inilah manhaj yang harus kita jalani. Syariah juga kemarin saya katakan di sana bahwa orang berbicara syariah itu seolah-olah masalah bagaimana perkawinan, bagaimana hudud, bagaimana qisas. Yang lebih penting daripada itu adalah saya katakan jangan sampai kita bicara khilafah, bicara daulah, bicara pemerintahan, bicara masyarakat, tetapi di sana masih banyak syirik, khurafat, bid'ah, tahayul. Itu juga bagian dari syariah. Sebab syariah itu ada dua. Ada syariah akidah bersifat akidah, keyakinan, dan ada syariah yang bersifat amaliyah, konteks amal. Kalau kita berbicara masalah orang yang apabila sholat, waktu azan masih buka toko, itu dilak, begitu kan, harus ditutup. Kalau tidak besok tidak boleh buka lagi misalnya. Itu bagian daripada mekanisme bagaimana pengamalan kan masalah sholat. Akodiahnya itu adalah tempat-tempat yang menjadi markas kesyirikan itu harus, nah, seperti Taliban. Nah, ini makanya Taliban kemarin kan sempat heboh itu patung terbesar. Bagi kita sebetulnya iya saja, biarkan. Betul itu. Nabi Ibrahim sebelum datangnya Rasulullah SAW itu kan menghancurkan itu. Itu ajaran yang disepakati, Yahudi pun akan mengakui, Nasrani pun akan mengakui. Karena Nabi Ibrahim itu adalah, kata mereka, Ibrahimiyah, Hanifiyah, itu Yahudi, Nasrani, dan Islam, tiga di dalamnya. Tapi kenapa sekarang terjadi itu adalah diingkari? Karena sesungguhnya, pertama mungkin mereka lupa pada sejarah, dan itu tidak mungkin. Yang kedua adalah punya kepentingan. Yang lebih besar adalah kepentingan. Iya. Khawatir, takut ini menjadi satu bumerang baru bagi kekekaran kursi adik kuasa ya, Amerika dan sebagainya. Jadi larinya politik lagi. Oleh karena itu demikian. Ya, perkataan terakhir adalah Ibnu Taimiyah 9 terakhir. Kata beliau, min tariqati ahli sunnati wal jamaah, di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah ittiba'u athari, mengikuti peninggalan-peninggalan Rasulullah. Mengikuti peninggalan-peninggalan Rasulullah. Batinan wa zahiran. Baik secara lahir maupun batin. Yang lahir itu yang kelihatan, yang batin itu yang tidak kelihatan. Apa yang dimaksud? Akidah. Jadi akidah pun harus mengikuti Rasulullah masalah. Wattiba'u sabilis sabiqin, kata beliau, dan mengikuti jalan pendahulu umat pertama. Itu yang pertama. Jalan pendahulu umat yang pertama, as-sabiqin al-awwalin. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Cukup sampai di situ barangkali. Ini saya nukil dari Majmu' Fatawa. Nah, para bapak-bapak ibu sekalian, sesungguhnya masih banyak lagi perkataan-perkataan yang sejenis dengan ini. Bahkan lebih mungkin bagi orang yang tidak berkepentingan akan bosan. Karena apa? Para ulama mengatakan, kita kan langsung tadi, Imam Syafi'i berkata, padahal sebelumnya itu ada sanad. Saya dengar Imam Syafi'i begini. Itu tidak langsung, tapi saya dengar dari guru saya. Kata dia, guru saya dengar dari guru saya. Guru saya dengar dari guru saya. Akhirnya guru saya dengar dari Imam Syafi'i. Kita langsung potong aja kompas. Berkata Imam Syafi'i, kan gitu. Nah, bagi orang yang tidak berkepentingan, apa itu berkata-berkata-berkata, kan itu panjang. Sekarang semuanya serba potong kompas, serba instan begini, bicara haddatsana haddatsana haddatsana begitu, cara ahli hadis itu akan membosankan. Pemborosan tinta dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, nah itu kitab-kitab yang salaful ummah dahulu itu selalu meriwayatkan perkataan orang saja harus pakai katanya tadi itu. Telah saya dengar sampai pada saya begitu. Nah, buku-buku yang mungkin bisa menjadi referen bagi hal ini adalah banyak sekali. Di antaranya Imam Al-Ajuri punya kitab namanya Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah itu 4 kali Riyadhus Shalihin. Saya selalu jadikan ukuran Riyadhus Shalihin karena paling jinak dikenal oleh kita. Ukurannya itu segitu gitu. Nah, kalau 4 kali Riyadhus Shalihin berarti. Nah, Asy-Syari'ah itu adalah sebesar itu, 4 kali Riyadhus Shalihin. Berbahasa Arab, ada pasal-pasal yang khusus mengkhususkan wajibnya berittiba dan larangan berbidah. Imam Suyuti menulis judul kitab khusus, nama kitabnya itu Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida. Jadi saya tidak ngarang sendiri, ini hanya nukil saja. Apa yang diberi judul oleh Imam Suyuti, kata beliau kitab namanya Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu. Saya nukil, nah ini judul bahasan kita. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, terlalu banyak perkataan para ulama yang itu adalah mu'tabar, ilmu mereka adalah standar, lebih agung, lebih mulia, lebih takwa, lebih warok daripada para sesungguhnya intelektual yang ada sekarang ini. Oleh karena itu layak dan tentu kata orang representatif kalau kita mau merujuk kepada mereka semuanya. Oleh karena itu maka kita anggap cukup bahwa pedoman yang kedua, kalau kita ingin diterima ibadah kita, satu harus ikhlas pada Allah, dan yang kedua harus mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW saja. Tanpa itu gagal amalan kita, tidak akan dinilai oleh Allah dan oleh tentu Allah SWT. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ini adalah kita sampai pada bahasan kalau dalam kitab kita itu adalah, karena bosannya barangkali para ibu sehingga tidak bawa bukunya. Ya. Oleh karena itu di dalam buku ini adalah masuk pada pertanyaan yang ya yang ke-8. Iya, jarang merujuk. Karena masih mukadimah. Tapi sebetulnya masuk kita. Syarat ibadah. Ada syarat ibadah di situ. Nah, syarat ibadah di situ hanya ikhlas 1 baris. Mengikuti sunnah 1 baris. Nah, padahal itu perlu diperkuat, sehingga saya perkuat dari luar. Sudah mulai. Sekarang kita mulai. Ya. Tidak. Sengaja di awal itu diperpanjang agar pembahasan berikutnya nanti tidak akan mengalami kesulitan. Istilah sudah kita kenal, apanya sudah kita kenal, sehingga bila perlu kita selesaikan 2-3 hari selesai. Begitu. Ada yang bertanya, kita akan masuk pada bahasan berikutnya, yaitu masalah ad-din. Nah, barangkali mau di termin pertanyaan boleh. Ya, silahkan. Oh ya. Bid'ah. Kita selalu merujuk bahwa apapun yang datang dari Allah dan Rasulullah itu sesungguhnya adalah disebut syariah. Sangat parsial jika dipahami bahwa syariah itu adalah tendensinya pada hukum yang misalnya di perguruan tinggi IAIN misalnya ada namanya fakultas syariah yang kemudian menjelaskan masalah hukum-hukum amaliyah, masalah hudud, masalah kisos, masalah sholat, toharoh dan sebagainya, itu adalah harus dihilangkan. Karena apa? Syariah itu mencakup akidah dan amalan. Begitu. Orang katakan akidah itu disebut usuluddin. Ya tidak. Sementara amaliyah disebut dengan khilafiyah. Khilaf atau orang mengatakan furu. Ya tidak. Nah, begitu. Kalau kita bicara bid'ah, bid'ah itu lawannya sunnah. Ya. Sunnah itu ya tentu syariah. Nah, karena itu bid'ah itu dalam bidang apa? Bid'ah itu dalam bidang akidah, dalam bidang misal contoh dalam bid'ah dalam bidang akidah misalnya dalam masalah akidah ada orang meyakini bahwa Allah itu adalah menerima doa tapi harus ada konektornya perantaranya wasilah sehingga muncullah dikenal dengan namanya tawassul at tawassul kan gitu. Ini masuk dalam akidah. Dalam masalah sifat misalnya, bahwa Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Jadi Allah itu namanya Allah, bukan. Itu bukan nama Allah. Allah itu tidak punya sifat katanya. Ar-Rahman, bukan. Itu bukan sifat Allah. Karena kalau Allah punya nama dan punya sifat nanti seperti manusia. Begitu kan. Akal lagi, betul tidak? Analogi itu. Nah, jadi ingkar al-asma'i wa sifat. Itu contoh bid'ah dalam masalah akidah. Kalau bid'ah dalam masalah amaliyah, nah, banyak. Ya. Misalnya zikir jama'i. Zikir jama'i, muludan dan sebagainya. Silakan absen. Itu adalah baca silakan absen tulis sebanyak ya oleh karena itu bid'ah itu bisa mencakup dua hal ya. Termasuk kalau dalam akidah juga masuk mungkin bukan mungkin sebetulnya demokratos itu pun masuk di sini akidah jadi kalau seandainya ada orang tadi kan kita katakan yang menetapkan undang-undang itu Allah dan Rasulnya enggak. Undang-undang itu kita rumuskan. Gimana sih rakyat kehendaknya? Gitu. Nah, kalau rakyat menentukan hukum, nah, itu adalah sebetulnya yang kuat memangsa yang lemah. Betul tidak? Pada akhirnya. Karena apa? Katanya demokrasi itu adalah yang mayoritas harus diikuti oleh minoritas. Nah, itu kan kuat mengikuti orang yang lemah, mengikuti yang kuat. Jadi namanya alamul hayawan. Ya, dunia hayawan. Kembali ke jahiliyah, kata orang dahulu mengatakan, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, Ya'kulu minnal qawiyu ad-da'if. Orang yang kuat di antara kami akan memangsa orang yang lemah. Itu kebiasaan jahiliyah. Kita disebut modern, kenapa kembali ke jahiliyah? Itu namanya terbelakang. Tapi, dengan publikasi sedemikian rupa, kita yang disebut terbelakang, mereka yang disebut maju. Inilah letak pentingnya publikasi. Betul tidak? Oleh karena itu kita sebetulnya kalau kita pikirkan bahwa yang paling lemah dimiliki kaum muslimin sekarang adalah publikasi dan komunikasi. Tidak punya kita jaringan yang sangat valid untuk menerima informasi. untuk baik berita maupun ajaran yang merata ke seluruh dunia. Apalagi kita di Karawang nyoba baru 10 km radiusnya. Radio itu pun ilegal. Karena ternyata perizinannya katanya 250 juta. 250 juta saya buat gedung. Begitu. Itu di antara. Padahal kalau kita lihat mungkin para bapak-bapak sekalian cek gitu, di Jakarta saja radio Islam saja sudah, radio yang bernama Islam saja sekarang sudah tertukar misinya. Kepada misi siapa sih? Nah, oleh karena itu lihat At-Tahiriyah Islam, enggak taunya ini itu musik dan sebagainya. Oleh karena itu, mana sih yang Islami? Perlu juga pemurnian dalam hal ini. Ya. Silakan, Pak. Mana dulu? Oh, ya. Silakan, Bu. Jadi seperti dalam ayat Al-Qur'an tuh yang sesat tuh akan dihiasi dengan itu. Ya. Amalan-amalan sesat itu akan dihiasi dan akan menambah sesatnya itu ya seperti ini. Ya. Maksudnya seperti demokrasi itu kan ya. Bagus gitu. Ada dalam hadis itu ketika menjelaskan tentang sifat khawarij, ya. Khawarij itu dikatakan Rasul yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam itu seperti hanya lepasnya busur panah daripada dari rumahnya. Ya, panah itu lepas begitu melejit cepat gitu. Nah, padahal dalam hadis itu sendiri dijelaskan Rasul hum min jildatina, kata Rasul begitu. Mereka itu adalah dari jilid kami. Jadi jilid kan kulit. Jadi gen ya, bagian daripada gen. Dari turunan kita mereka itu. Satu. Yang kedua, wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan berbicara pun dengan bahasa mulut kita. Itu dua ini dijelaskan oleh Rasul. Jadi sekarang kenapa kaum muslim menjadi tambah bingung? Itu karena apa? Mereka muslim kok. Ya, muslim sendiri. Kemudian dari kita kok mereka bangsa kita sendiri. Jadi bangsa kita dari kaum muslimin juga bicara tentang Islam padahal sebetulnya dia adalah juru bicara atau speaker. Speaker saja, corong saja. Ya, tinggal pejet ya ngomong ngocoblok begitu apa yang diprogramkan. Bahasa Kerawang ya. Padahal baru sebentar saya di Kerawang udah ketularan berarti. Ya. Ya, ini suatu bahasan yang perlu dibahas sebelum berlanjut, yaitu apa yang disebut dengan masadirul istidlal, masadir al istidlal, bahasa Arabnya begini. Masadir jamak dari masdar, sumber, sumber-sumber pengambilan dalil. Oleh karena itu, kalau mau sabar, insya Allah saya sampaikan satu materi berkenaan dengan sumber pengambilan dalil. Sehingga kita posisikan, Quran itu apa, posisinya sebagai apa. Sunnah itu apa posisinya. Akal itu di mana, ijma itu di mana, sampai kepada akal, sampai kepada fitrah, dan seterusnya. Setelah itu selesai, baru. Kedepannya kita tahu, oh posisinya, apa nih yang bicara? Akal, oh di sini posisinya. Gitu. Nah itu kalau sabar, kalau tidak, mari kita mulai buku. Jadi para jamaah sekalian, memang apa yang Bapak katakan itu memang penting, masalah akal. Yani akal itu posisinya kalau kita posisikan adalah dia letaknya tidak kurang dari posisi keempat. Dan karena itu maka kita hargai akal. Islam sungguh sangat menjunjung tinggi akal. Posisi akal dalam Islam itu adalah justru diberikan kebebasan hanya satu saja. Sesuai dengan proporsinya. Itu saja. Bahwa akal di mana posisinya? Di situ, ya sudah. Gunakan kapasitasnya, gunakan otoritasnya. Jangan melampaui batas. Ketika akal melampaui batas kapasitas dan otoritasnya, menjadi sesatlah manusia. Itu saja. Kan kita tahu, Kalau kita berumah tangga, suami dan istri itu yang paling menentukan terjadinya sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah satu sama lain saling menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Kalau itu hak dan kewajiban masing-masing dijalankan oleh kedua belah pihak, insya Allah tadi sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud. Pasti itu. Nah, ya kalau kan. Nah, kita juga demikian. Kalau seandainya akal kita ini, nah, lagi-lagi nggak bahasa Karawang atau bukan bu ini, nyalutak, ya, ya ini dia adalah menginjak-ninjak terhadap yang lain, melampaui batas kapasitas yang lain, itu ngelunjak, ya, itu adalah tentu akan salah. Saya meninggalkan Sunda ini sudah puluhan, hampir 20 tahun bu ini, tapi kok masih ingat itu bahasa ibu barangkali itu. Jadi itu tentu adalah melampaui batas dan itu tidak benar. Katakanlah, akal manusia itu tidak akan bisa meraba masalah yang di luar panca indera, betul tidak? Nah, dia coba-coba meneropong sekarang yang disebut ada lorong waktu, ya kan? Lorong waktu. Katanya kita tembus ke zaman. Dari mana kita tahu 100 tahun yang lalu itu? Dari mana kita tahu? Nah, itu adalah khurafat-khurafat sebetulnya yang ada di agama-agama lain, diimpor dengan dikemas modernisasi. Nah, kita harus hati-hati. Anak-anak kita, mungkin kita juga terpukau melihat, kayak iya betapa hebatnya. Nah, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah dibius. Sedikit. Dosisnya 50 gram, 100 gram, sampai 1000 gram, sudah. Ora eling setelah itu. Nah, habis di situ ya. Lah, sebentar, yang saya lihat ngacungnya sebelah sana dulu. Iya, ya. Sebentar Pak, selain Ustaz, dalam perkembangan salafus soleh di Indonesia itu sebenarnya kenapa kok Islam yang datang ke Indonesia justru Islam-Islam tasawuf atau dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya datangnya salafus soleh ke Indonesia itu kan mungkin di akhir-akhir kalau kita mengikuti melihat perkembangan di Indonesia justru kebanyakan dari Islam-Islam Syafi'iyah justru yang paling banyak gitu ya. Menurut pengertian salafus soleh datang ke Indonesia itu kapan gitu loh untuk perkembangannya. Kemudian untuk saat ini yang bisa dikatakan bahwa seorang orang yang berilmu adalah orang yang berilmu juga, bahwa dia itu adalah orang yang berilmu gitu loh, untuk menilai bahwa dia itu berkapasitas sebagai seorang guru. Dalam hal ini untuk mengetahui bahwa mereka itu adalah seorang pengajar salafus soleh, kita juga perlu di sini bimbingan dari ustadz sendiri bagaimana untuk kehati-hatian kita di dalam memilih seorang ustadz. Demikian, terima kasih. Ada kaitannya dengan apa yang proposal yang diajukan. Ya itu. Ya. Sebetulnya begini. Indonesia itu adalah tidak akan lepas dari mata rantai. Itu tidak. Daripada dakwah salafiyah itu sendiri. Nah, kalau kesan yang muncul itu adalah bahwa kenapa mazhab Syafi'i yang tersebar? Sebetulnya biarkan dia mazhab Syafi'i yang muncul itu, kalau mazhab Syafi'i yang utuh gitu ya, mazhab Syafi'i yang utuh tidak sempalan, kita jadi salafi juga. Orang tadi Imam Syafi'i begitu, demikian mengatakannya. Nah, kenapa yang datang kayak gini malah muncul mazhab kita Syafi'i, akidah kita Asy'ari, akhlak kita Ghazali. Ini dari mana ini? Jadi selalu kalau bicara akhlak, bicara tasawuf begitu, rujukan pertamanya adalah Ghazali, Ihya Ulumuddin. Yang menurut ulama-ulama Maghrib, ulama Maroko sekarang, itu bukan Ihya Ulumuddin, tapi Imatah Ulumuddin, mematikan ilmu din. Imatah mematikan. Ya. Ya, sekarang itu Ihya Ulumuddin itu kalau sudah kelas barangkali ustaz agak ngondang sedikit, mesti nukilnya Ihya Ulumuddin. Walaupun dia tidak menyebutkan, Imam Ghazali mengatakan, mesti rujukannya ke kitab itu. Nah, kitab itu, ya, saya punya kitabnya, saya punya kritik, studi kritis yang detail tentang kitab itu. Yang kedua, masalah Asy'ari. Asy'ari yang datang ke kita itu Asy'ari yang sudah terbelakang. Karena apa? Imam Abu Hasan Asy'ari itu datang ke Indonesia, ajarannya itu, di mana Imam Abu Hasan Asy'ari itu sudah melampaui batas 3 fase, fase kehidupan. Beliau itu seorang pakar Mu'tazilah, kalau disebut pakar, ya, layak karena Mu'tazilah. 40 tahun beliau bergelimang dalam Mu'tazilah. Gimana tidak pakar, tidak. Ya. Kalau mungkin sampai yang dokter juga belum sampai 40 tahun. Nah, oleh karena itu ini sudah ulung dalam Mu'tazilah. Lalu berikutnya hijrah. Bosan dengan Mu'tazilah, dengan ro'yu, dengan akal. Dia bantah sendiri akal itu. Ketika beliau pindah ke fase kedua, namanya fase Al-Kullabiyah. Beliau membantah ahlul bid'ah yaitu Mu'tazilah dengan menggunakan filsafat lagi. Jadi filsafat adu filsafat. Akhirnya yang kalah itu filsafat yang Mu'tazilah tadi. Nah, ketika beliau dalam fase kedua ini, di antara warisan-warisannya adalah sifat 20 dan seterusnya yang nyampe ke kita itu. Tidak ada hubungan antara Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Syafi'i, tidak ada hubungan sama sekali. Tidak dari waktu, tidak dari zaman, tidak dari guru gitu, guru itu tidak ada. Karena tidak ketemu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi beliau ini sudah selesai. Ketika ini ternyata juga salah, keliru, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian pindah ke salaf, beliau tobat dari yang kedua ini. Oh, salah juga ini yang begini. Dibahas lagi di atas mimbar, menulis 2 kitab. Namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang keduanya Maqalatul Islamiyin. 2 kitab ini membantah tentang filsafat yang beliau masih gunakan dalam fase kedua Kullabiyah itu. Nah, ketika beliau tobat melalui 2 kitab ini, publikasinya kurang. Kan publikasi lagi. Yang gencar itu yang tadi, yang kedua. Sampai masuk ke Indonesia, Islam dan akidah itu kalau ditanya adalah tokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bagaimana bisa datangnya dan pada 2 orang ini, padahal 2 orang ini tidak pernah bertemu. Jadi sebenarnya lihat dari sejarah nih, sejarah buram, tidak jelas. Dan kalau dari filsafat ilmu itu sebetulnya nyambungnya adalah dari si kesamaan pemikiran saja. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa apa yang nyebar di Indonesia itu demikian. Kalau dari si akidahnya tentu. Kalau dari si fikihnya sebetulnya memang mazhab Syafi'i untuk wilayah tertentu, ASEAN terutama, itu hampir semuanya adalah yang dominan adalah mazhab Syafi'i. Nah, adapun tentang bagaimana menilai seorang itu layak punya kompetensi keustazan begitu. Nah, ini adalah yang masih dalam kriteria, tapi yang sudah kadung muncul gitu ya. Itu adalah ya banyak, artinya sudah muncul banyak ya. Yang biasa di Jakarta itu adalah seperti Ustaz Abdul Hakim Abdad, lalu Ustaz Yazid ya, dan beberapa lagi lah gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua adalah sama-sama bersungguh-sungguh untuk meniti jalannya salaful ummah. Nah, tentang kriteria. Nah, kriteria itu adalah yang mengkriteriakannya harus ahlul ilmi. Ya, jangan hanya sekedar dari intensitas ya, tapi dari sisi keilmuan ya. Betul, harus jauhkan dari subjektivitas. Kalau subjektivitas, muncullah asobiah nanti. Asobiah baru. Jangan, Bu. Pak Ustaz. Mana nih? Yang suaranya paling keras aja. Pak Ustaz, ini tadi salah satu wasiat dari para imam itu adalah meninggalkan bid'ah. Janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Kebanyakan masyarakat kita itu malah ahlul bid'ah itu sendiri. Apakah kita tidak perlu bersilaturahim dengan mereka? Apa kita supaya kita ini benar-benar ngikuti sunnah Rasul? Biar ya, silakan. Orang yang melakukan atau merintis kebid'ahan disebut dengan mubtadi'ah. Orang ahli mubtadi'ah ini membuat bid'ah, itu tidak diikuti oleh ahlul bid'ah. Kalau dari kapasitas ilmu, maka mubtadi'ah itu adalah ulamanya atau yang pencetusnya. Pencetus tokoh agama, atau sebenarnya bukan tokoh, punya pengaruh, gitu saja. Jadi punya pengaruh. Dan saya katakan demikian bukan suatu hal yang aneh. Hadis palsu, kenapa tersebar hadis palsu? Itu diantaranya orang soleh. Orang soleh. Karena kesolehannya itu, kalau berbicara seolah-olah bicaranya itu, masa orang soleh bicaranya hadis palsu? Nah, karena subjektivitas, akhirnya apa? Nggak mungkin dia salah. Nah, ketika nggak mungkin dia salah, sehingga semua apa yang terucap dari mulutnya, disangkanya hadis. Padahal bukan, muncullah hadis palsu. Ini juga demikian. Jadi mubtadi'ah itu adalah begitu. Ada yang memang dia adalah mungkin, tapi kalau mubtadi'ah itu jelas bukan orang soleh gitu ya. Jadi dia adalah merintis tentang suatu bid'ah, mencetuskan bid'ah. Nah ini diikuti, namanya adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu pengikut bid'ah. Kalau kapasitas dari keilmuannya adalah ini lebih tinggi daripada ini, ahlul bid'ah itu. Karena apa? Karena ini adalah as-sawan, ya. Hanya sekedar pengikut saja. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat, dalam memuamalahinya tentu harus bedakan juga kapasitas ini. Kalau kita bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab bahwa kita kan sudah tahu benar. Kata Rasul, balighu anni walau ayat. Saya harus menyampaikan satu ayat. Kenyataannya begini mayoritas lingkungan kita, gitu kan. Gimana kira-kira? Apa harus mengucilkan diri, sudah kita pindah ke hutan saja begitu? Tidak. Kita harus punya kepekaan tinggi bagaimana islahul ghair, memperbaiki orang yang ada di sekeliling kita. Nah hanya tentu lihat kelasnya kita dulu. Kalau seandainya kita lawannya bisa yang mana nih? Ini ahlul bidah nih, hanya orang awam begitu saja. Samalah gitu kan. Dia sebetulnya ketularan saja gitu. Ikut-ikutan atau karena mungkin gak enak gitu kan. Ada ini sudah turunan karena orang lain banyak begitu. Kita hidup di lingkungan itu lalu kita tidak seperti mereka, nanti dikucilkan. Nah ini kan urusan perasaan gitu. Nah orang seperti inilah yang harus menjadi objek agar kita silaturahmi ke dia, kita nasihati dia, kita kasih buku, kita kasih kaset. Dekati untuk memperbaiki dan mendakwahi. Itu harus. Demikian itu adalah harus. Tapi kalau kepada yang ini, itu kata orang harus tempo seliro dulu. Harus timbang-timbang. Forum kita itu, pengajian, itu adalah juga bagian dari kajian kita terhadap perkembangan masyarakat Islam. Bagaimana kita mungkin mencari masalah di lingkungan kita. Mungkin ada di antara jamaah kita sebetulnya punya kepekaan tinggi bagaimana memperbaiki masyarakat. Dan masyarakat di sana potensial untuk bisa menerima sunnah. Tapi gimana cara melangkah pertamanya kan gitu. Kepada siapa nih ngadunya gitu kan. Adukan lewat forum lalu kita diskusikan. Diskusikan gini-gini. Nanti ada muncul, menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya. Nah itu akhirnya jadi pelajaran lalu cepatlah berkembang sunnah ini. Tapi kalau tidak, ya sudah. Siapa yang memikirkan itu? Kita semua. Dari celah-celahnya. Ya. Jadi kita buat apa? Itu barangkali bagian mesti ada forum gimana? Ada unsur khusus diskusi saja, diskusi tentang bagaimana misalnya gitu problematika umat dan bagaimana mekanisme menyebarkan sunnah misalnya. Lalu ungkit semua permasalahan, kendalanya, resikonya, ininya, potensi kita dan seterusnya. Lalu kita sedikit-sedikit berjalan. Demikian. Ya? Ya. Jangan marah lagi. Kalau kita marah lagi sama dengan dia. Ya. Ya. Iya, ya. Betul. Maksud saya begini. Jadi kalau lihat Al-Qur'an memang begitu. Ya, bisa apa? Mungkin seperti sejarah kita migrasi terhadap ayatnya. Ya. Ya. Jadi usaha ya usaha dulu, ada upaya gitu kan. Lalu katakanlah kita misalnya sudah, katanya saya dimarahin misalnya gitu. Satu, harus siap kita, jangan mengkerut. Yang kedua adalah jangan marah seperti dia lagi. Yang ketiga, cari siasat lain yang kira-kira dengan tertawa dia bisa menerima kita. Jadi itu adalah perlu dengan siasat-siasat lah gitu. Silahkan. Ya. Ya. Katakanlah begini, orang-orang yang mempunyai akidah yang batil itu sangat intens sekali untuk gigih di dalam memperjuangkan pendirian mereka. Padahal itu sesat. Kita setelah yakin kok memble. Nah, ini berarti harus disuntik gitu kan. Supaya dia punya gairah ya. Demikian. Begini Pak Ustadz, ada beberapa buku-buku seperti saya dapatkan di daerah Kuningan. Itu ada buku mengenai Majmu' Syarif. Misalnya fadilah dari beberapa surat ataupun beberapa ayat, ada ayat 7, ayat 5 dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada juga buku-buku panduan mengenai salawat Nabi. Ada salawat Nariyah, ada salawat Nurbuat, juga ada apa istilahnya faedah-faedahnya kalau baca sekian puluh kali apa gitu. Kemudian ada lagi juga mengenai panduan, ada buku namanya Mujarobat kalau nggak salah itu. Pakai ayat-ayat Al-Quran nanti bisa menyembuhkan ini dan itu. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah itu ada di nas, ada di apa panduan-panduannya atau bisa diikuti atau bagaimana? Terima kasih. Terus terang saja, sebagai orang yang ngajar akidah, buku-buku itu semua saya punya, Bu. Saya punya Primbon, saya punya Mujarobat Kubro, Sugro, Majmu' Syarif, ngumpul di rumah itu. Tapi saya simpan di tempat yang rapi supaya orang yang nggak bertanggung jawab baca gitu. Nanti disangka saya menjadikan itu sebagai referen. Nah, tetapi intinya adalah ajaran seperti itu bisa dipastikan tidak ada dalilnya. Ngarang. Lihat, Rasulullah SAW mengajar kepada kita, solawat paling lengkap dan paling panjang itu solawat yang selalu kita baca, yaitu At-tahiyatullah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala, dan seterusnya. Itu di tahiyat. Paling panjang itu. Ini gimana bisa salawat nari? Harus ada bukunya, Majmu' Syarif. Harus ada nyanyiannya. Ya tidak? Harus. Wah, ini bagian daripada rekayasa, mungkin jadi bisnis. Sebelum itu lagi adalah bisa bermakna bid'ah, bisa bermakna syirik. Oleh karena itu harus dijauhi. Apalagi mujarobat. Mujarobat itu adalah kalau bapak misalnya ingin dapat rizki yang banyak, maka ada rumusnya di situ. Alif, alif, alif, alif, baba, baba, jim, ha, nun, kof, dan sebagainya. Ditulis dalam kertas, dimasukkan ke dalam air, diminum. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin sepotong ayat, apa, masukkan, minum. Itu cara seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yakin, oleh karena itu katakanlah yang seperti itu adalah bukan di Kuningan saja, di emper-emper jalan kaki lima itu adalah banyak. Bahkan ke tengah-tengah perumahan juga dibawa oleh mereka, dijajakan gitu. Oleh karena kita harus selektif. Dan ini mungkin semestinya harus ada juga di antara kita, yaitu satu katalog, ya. Katalog. Kalau beli buku, bukunya itu mestinya buku-buku ini, begitu. Lalu itu dijadikan sebagai rujukan para jamaah. Jadi kalau mau beli buku, kira-kira buku ini boleh nggak sih? Ya. Yang kedua, bagi orang yang tahu tentang penerbitan-penerbitan, itu memberikan informasi bahwa telah terbit buku ini bagus. Ini. Lalu dikonsultasikan. Kalau sudah masuk dalam data baru, begitu. Nah seperti itu akan tentu. Ya. Misalnya cantik keluar dalam, bagaimana sederhana, dan dia juga mengupas beberapa ayat Al-Quran. Ya. Ya. Jadi itu yang perlu ada data, ya, data katalog bahwa ini dalam bahasa Arab ini ininya. Tapi jamaah itu akan tahu, oh buku ini kira-kira gimana sih, bagus nak? Nah, tidak usah nanya lagi, sudah ada. Nah itu ditaruh katakan di sini misalnya pusatnya di Bina Ukhuwah misalnya sudah, sehingga apa? Tinggal kontak, saya ingin buku ini, betul nggak? Beli. Nah kadang-kadang kita pergi ke toko-toko lihat bukunya kan memang teknik daripada jurnalistik begitu. Bagaimana si judul buku itu menarik orang supaya beli. Nah, kita jangan itu yang kita cari. Itu sudah kita ketahui teorinya begitu. Jadi buku itu harus menarik. Kalau tidak menarik, tidak dibeli. Tapi kita harus tahu, satu, para ibu sekalian, kalau kita mau beli buku itu, satu, judulnya baik, bagus. Kedua, lihat yang nulis. Siapa? Orang ahlul ilmi atau bukan? Bidangnya atau bukan? Berikutnya, pakai ayat, pakai hadis, pakai dalil enggak? Gitu. Ketiga, atau berikutnya, ada huruf Arabnya enggak? Gitu. Bicara masalah din, dari awal sampai akhir enggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Ya? Enggak ada Arabnya dari halaman pertama sampai halaman terakhir, enggak ada Arabnya. Bicara masalah Islam. Ya, itu namanya ngibul. Ya. Oleh karena itu, lihat. Setelah ada ayat, ada hadisnya. Mana hadisnya? Sahih apa enggak? Kalau hadisnya tidak ada penjelasannya, wah nanti ada yang masuk nanti hadis dhaif kepada kita. Jadi caranya begitu. Lihat di belakangnya, indeksnya. Wah, indeksnya sesuai dengan kebutuhan kita nih. Ini bagus, bagus, bagus. Baru beli. Jangan baru kena sama judulnya, wah, sip lah. Langsung beli. Nah, maka dari itu saya katakan, ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, judul itu tidak cukup. Judul ini, setelah itu kayaknya bagus, tapi kan menurut kita mungkin saja bukan bidang dalam bidang din, sehingga apa? Ah, konsultasi dulu, apa betul buku ini? Ini urusan din, urusan akhirat, urusan selamat, sehingga harus hati-hati. Kita sudah jalan di jalan tol, hanya beloknya tidak sampai 90 derajat kan kalau kita mau belok tol. Sedikit belok saja jadi ke Cikampek, mau ke Grogol mau ke Cikampek. Karena belok sedikit saja, betul enggak? Nah, oleh karena itu kita harus waspada, ini urusan selamat atau celaka. Hidup hanya satu kali, enggak boleh jadi eksperimen. Begitu. Jadi harus hati-hati. Ya, jangan, Bu. Gimana? Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu telah menjelaskan tentang posisi dan status hadis ini. Hadis ini termasuk sebelumnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan, telah meneliti bahwa hadis ini tidak mungkin berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sama aneh, kata beliau. Istimewa sekali. Satu kali sama, satu kali seumur hidup sama dengan orang yang melakukan setiap hari, kan enggak mungkin. Belum bacaannya. Satu kali ini harus 11 kali, 15 kali, waktu ruku sekian, waktu sujud sekian. Dan sujud. Jadi demikian, Bu. Ustaz, ada dua pertanyaan saya, apakah bid'ah dalam akidah itu bisa mengeluarkan orang dari milah? Kemudian apakah juga bid'ah dalam amaliyah juga bisa mengeluarkan orang dari milah gitu? Ya. Kemudian bila mana seseorang itu melakukan bid'ah amaliyah bisa sampai mencapai taraf keluar dari milah? Ya. Bid'ah yang seperti mana tadi sudah dihapus ya? Bid'ah yang berisi seperti Allah itu tidak punya nama dan sifat, itu sampai Imam Ahmad dan Imam Abdullah bin Mubarak memurtadkannya. Jadi itu keluar dari Islam. Bayangkan kalau Allah tidak punya nama. Allah berfirman walillahi al-asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Kok diingkari? Gimana? Itu kan jelas mengingkari ayat. Ya, mengingkari ayat. Jadi jelas ingkar pada ayat. Yang kedua, kalau Allah itu tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, itu berarti Allah itu tidak ada. Betul tidak? Karena sesuatu yang ada itu mesti punya nama dan punya sifat. Itu dalam teologi keagamaan barangkali dibahasnya. Jadi mesti sesuatu disebut sesuatu itu sesuatu saja sudah ada namanya, namanya sesuatu. Gitu kan? Nah, apalagi Allah SWT. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ini kalau mau ditulis boleh. Al-Mu'attilah ya'buduna adaman wal musyabbihatu, barangkali kita akan ulangi nanti nih kata-kata ini, ya'buduna sonaman. Katanya begitu. Orang Mu'atilah namanya, Al-Mu'atilah, yani yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Orang yang begini keyakinannya, itu beribadah pada Allah, menyembah Allah itu sebetulnya menyembah Adam. Adam itu tidak ada. Sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena kata mereka Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Kalau begitu tidak ada. Jadi mereka semuanya beribadah pada sesuatu yang tidak ada. Betul tidak? Ya. Yang kedua adalah Al-Musyabih. Al-Musyabih itu maksudnya yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Itu sama saja Allah itu distatuskan sebagai sonam. Sonam itu artinya berhala. Gitu. Nah, oleh karena itu, ini masalah Tauhidul Asma'i wa Sifat. Ya. Ya. Kan ada dikasih tahu itu bahwa ini sudah meninggal, tapi bukan di masjid itu, dan si mayat itu bukan di masjid itu. Kita melaksanakan sholat gaib. Nah, itu sering sekali di Pondok Indah, Ana juga pernah di sana sholat, itu pernah juga Ana dapati, tapi Ana tak ikutin gitu. Jadi pertanyaannya dua, dan itu titipan, insya Allah yang lain juga sepakat dengan titipan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, saya belum... Sudah terjawab belum? Belum terjawab sebetulnya. Tadi itu baru mukadimah ternyata. Ketika bertanya saya baru ingat, berarti ini belum terjawab. Jadi bid'ah yang menyebabkan orang keluar daripada Islam itu adalah yang tadi, seperti tadi, yang banyak mengingkari ayat Allah SWT. Nah, kalau ada juga bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang daripada akidahnya, walaupun dia adalah dalam masalah akidah. Oleh itu, hadis tentang bahwa iftirakul ummah, umat itu akan pecah menjadi 73 golongan, kata Rasul, satastariku hadhil ummah, umat ini, yani umat Rasul akan bercerai-berai, akan berpecah menjadi 73 golongan, kullum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Masuk nerakanya itu selama-lamanya atau tidak? Kalau selama-lamanya sama dengan orang kafir. Oleh itu para ulama mengatakan tidak. Mereka itu adalah umat Rasul, berarti mereka muslimun. Ini menunjukkan bahwa ahlul bid'ah tapi tidak keluar dari Islam. Itu jawaban ya. Amaliyah sekarang. Masalah amaliyah adalah misalnya katakanlah ada juga dua. Yang pertama yang mengkafirkan orang dan yang kedua tidak mengkafirkan orang. Misalnya tadi juga barangkali sekalian jawab. Zikir berjamaah setelah sholat. Assalamualaikum al-Fatihah. Yaitu, assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba Al-Fatihah saja. Dan belum pernah kita dengar Al-Baqarah gitu ya. Nah, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Lalu setelah Al-Fatihah baca Allahumma anta salam bersama-sama, doa bersama-sama, kemudian setelah bersama-sama salaman berkeliling bersama-sama, nyanyi bersama sallallahu ala Muhammad, hafal karena saya juga dulu begitu. Itu adalah bid'ah. Semua rentetan upacara itu adalah bid'ah. Ketika di hutan kayu kita dengan anak-anak itisom waktu itu sholat, langsung pengurus masjid itu pidato, akhir-akhir ini banyak pemuda-pemuda datang dari arah selatan, sampai hafal dari anak-anak hutan karena betul-betul melekat. Mereka itu katanya kalau sholat menginjak-injak punggung orang tua. Kalau selesai sholat, loncat ke belakang. Maksud menginjak-injak punggung orang tua itu adalah mereka langsung ke saf terdepan. Langsung loncat itu maksudnya adalah selesai sholat, tidak ikut zikir bersama mereka. Selesai doa zikir, langsung mereka pulang, tidak ikut salaman bersama mereka. Itu waktu di hutan kayu. Tahun 95-an. Nah, oleh karena itu, nah seperti ini. Jadi justru yang demikian itu akan dianggap aneh karena sudah terbiasa. Nah, itu bid'ah. Tetapi bid'ah seperti itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi dolalah. dolalahnya tetap dolalah, lang kullu bid'atin dolalah. Jadi bukan berarti ya sudah kalau gitu, nah enggak ada urusan nawar di situ. Dia dolalah, hanya resikonya tidak menyebabkan orang keluar dari. Kalau yang menyebabkan kafir misalnya adalah hukum politik katakanlah ya. Hukum itu diidentikan sekarang, asumsikan dengan politik. Padahal politik tidak identik dengan siasat. Katakanlah masalah perhukuman, perundang-undangan. Hukum. Berhukum kepada selain Allah. Bagi seorang hakim, barangkali ada pengacara atau ada di sini bagian hukum. Nah ini tolong dicermati. Kalau seandainya ketika dihadapan itu sesuai dengan KUHP 100, pasal 159, Anda nah misalnya, itu kan bukan hukum Allah. Nah sekarang kita lihat bahwa orang yang berhukum dengan seperti ini, bah, yang jelas-jelas tadi kita katakan waktu bincang-bincang hukumnya Belanda, betul nggak Pak? Nah itu hukumnya bagaimana? Nah ini bisa menyebabkan kafirnya seseorang. Bisa, ya hati-hati ini kata apa? Bukan berarti langsung mengkafirkan begitu. Bisa menyebabkan kafirnya seseorang. Karena apa? Karena kalau dia yakin pokoknya ini adalah hukum yang seadil-adilnya, lebih adil daripada Islam, lebih sesuai dengan zaman jika dibanding dengan hukum Islam. Apabila dia meyakini seperti itu, atau mengatakan bahwa ini hukum samalah baiknya dengan hukum Islam, sama itu, sama hukum KUHP lah dengan akuan itu sama. Itu apabila meyakini seperti itu, kufur dari Islam, murtad. Tapi kalau tidak, habis gimana ya? Kalau saya tidak begini, saya tidak jadi profesi ini. Kalau tidak profesi ini, maka ijazah tidak berguna. Kalau takut sebetulnya, betul tidak? Nah, akhirnya takut sebetulnya. Nah, akhirnya ya sudahlah, karena terpaksa gini gitu gitu kan. Sudah saya terapkan. Nah, seperti itu fasik namanya. Nah, tidak keluar dari Islam tapi fasik. Fasik itu diancam juga masuk ke dalam neraka. Kalau mati dalam keadaan memutuskan seperti itu, su'ul khotimah. Nah, gitu. Nah, jadi demikian. Sudah terjawab. Sekarang jawaban, nah yang pertama sudah terjawab ya. Yang keduanya, sholat gaib. Sholat gaib itu yang Rasulullah SAW contohkan. Yang Rasul contohkan, para ibu, para sekalian, adalah sholat gaib itu satu kali. Yaitu ketika Raja Najasyi meninggal. Meninggalnya itu di negeri kafir. Tidak ada yang nyolati, tidak ada yang mandi, tidak ada yang ngurusi lah. Itu orang Nasrani gitu kan. Lalu terdengar berita pada Rasul, meninggal dunia. Rasul sholat gaib. Pertama, sholat gaib itu maksudnya apa? Sholat ketika mayatnya tidak ada di hadapan kita. Itu namanya gaib. Nah, Rasul melakukan sholat gaib. Orang sudah dikubur gitu kan. Karena apa? Karena belum ada yang menyolati. Kalau sudah ada, tidak ada lagi. Karena tidak sesuai dengan contoh Rasul. Rasul tidak pernah mendengar sahabat syahid di medan perang. Syahid kan lebih tinggi derajatnya daripada mati di daratan gitu kan. Nah, syahid. Kemudian Rasul katakan ini doa untuk para pahlawan yang telah mendahului kita di medan laga. Tidak ada. Misalnya seperti itu. Kalau syahid kan tidak disolatkan. Tapi minimal kan mungkin mengaba-aba bahwa itu hargailah para pahlawan kita, mari doakan misalnya. Atau misalnya kita lihat ini saudara kita tuh di sana ada yang meninggal, mari kita sholat gaib. Tidak ada. Jadi sholat gaib dilakukan pada mayit yang belum disolati. Kalau sudah. Kalaupun dilakukan itu fardu kifayah. Karena belum jadi fardu ain. Begitu. Ya. Nah. Sama dengan tadi indeks lah di situ. Indeks. Sama indeks di sini Pak, Bu Amaliyah tadi. Bid'ah yang amaliyah. Bid'ah. Ya, ya. Yang mana dulu nih? Silakan. Nanti kita ya, silakan. Gimana? Ya, saya ada ustaz yang mengatakan kalau di dalam sholat wajib itu nggak ada doa, jadi kita cukup zikir aja Pak Ustaz. Jadi doa itu adanya hanya di sholat surat aja. Nanti itu ada bukunya gitu Ustaz. apa benar itu? Doa itu? Jadi di dalam sholat wajib tidak ada doa, tapi ada di sholat. Ada zikir. Ada di dalam sholat. Setelah zikir tidak ada doa. Sholat wajib gitu maksudnya Ustaz. Setelah sholat wajib tidak doa lagi. Tidak ada doa, jadi cukup zikir aja Rasulullah. Nah doa itu adanya hanya di sholat sunat aja gitu. Sudah. Ya. Rasul mengajarkan kepada Abu Hurairah. Rasul mengajarkan kepada Abu Hurairah. Kata beliau, ketika aku ingin jadi pendampingmu ya Rasul di surga. Di antaranya kata Rasul ajarkan. A'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya, ya Allah tolonglah aku untuk selalu berada dalam zikir kepadamu, dalam keadaan berterima kasih kepadamu, wa dan dalam keadaan ibadah yang sebaik-baiknya. Apakah itu bukan doa? Doa bukan itu? Sudah jawaban bu. Itu jawaban. Jadi itu adalah dilakukan setelah sholat fardu. Masalahnya adalah harus atau tidak harus. Itu masalahnya. Zikir sudah jelas, subhanallah, alhamdulillah, baik dengan Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, selesai. Setelah itu, ana mau zikir, mau doa atau tidak. Mau pendek atau mau panjang, terserah. Itu urusan pribadi. Begitu. Tapi doanya ada setelah sholat. Harus yakin doa setelah sholat ada. Hanya mau apa tidak. Tinggal. Mau atau tidak. Ya. Terserah mau sholat sunnah dulu, mau doa dulu silakan. Tapi yang dimaksud dengan doa, yang dimaksud dengan doa setelah sholat adalah kita sholat selesai, zikir lalu doa. Itu yang dimaksud. Kata-kata yang tadi Bapak ucapkan itu, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali, itu tidak hanya zikir, dia bermakna adalah doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, artinya apa? Doa. Maknanya itu berita, ya Allah. La mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi. Lima a'taita terhadap apa yang Allah kau berikan, yang kau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta terhadap orang yang engkau halangi. Itu doa. Artinya, ya Allah, maksudnya jangan kau halangi aku, gitu kan. Ya Allah, halangilah aku, kan gitu sebetulnya. Jadi itulah bagian. Ya. Hanya harus atau tidak, panjang atau pendek, itu silakan. Ada lagi? Silakan. Tadi? Ya. Ya, doa zikir setelah sholat itu adalah dari sisi zikir kita ucapkan astagfirullah tiga kali, astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Ada, saya teringat ada di apa namanya di komputer zikir setelah sholat. Nanti mungkin saya printkan barangkali pekan depan tentang hadis yang 100 itu saya bawa. Cuman sebagian ada ternyata setelah dilihat ada yang belum disakali. Oleh itu nanti diedit ulang saja. Nanti setelah diedit saya berikan. Ya. Jadi teringat dengan ini masalahnya. Ya. Jadi oleh itu ya nanti soal setelah sempurna disakali semua baru boleh. Iya boleh soal jadi dikit mudah-mudahan. Ya kalau ada yang mengingatkan alhamdulillah. Jadi saya tidak lupa. Ya. Ada lagi? Hukum, ada pertanyaan para jamaah. Hukum orang yang tidak sholat. Insya Allah. Di antara kita insya Allah tidak sholat. Semuanya sholat insya Allah. Walaupun. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hukum. Satu, dia adalah termasuk fasik. Fasik namanya. Yang kedua bisa termasuk murtad hukumnya. Nah, kenapa dua hukum? Tergantung dari sebab. Kalau yang pertama adalah kata para ulama ada unsur keyakinan. Udahlah, sholat mulu. Ya. Sholat juga tetap begini juga, misalnya. Naudzubillahi min zalik, misalnya kan. Naudzubillahi min zalik. Nah, itu adalah kufur. Apabila ada unsur seperti itu. Yang kedua adalah mut-mutan. Kalau lagi mut, wah, rajin, getol, ulet sholatnya. Tapi kalau lagi ngedul, ya, lagi nggak mut, ya, wah, suruh sholat nanti dah, sebentar lagi, gitu kan. Ayo sholat, dok, sholat. Ya, sebentar lagi, gitu kan. Nah, itu adalah namanya at-taswif. Itu adalah termasuk fasik. Ini dalam versi yang pertama. Tetapi, bagi orang yang mengatakan bahwa sholat itu adalah akidah. Artinya adalah, dia itu ketika meyakini bahwa sholat itu wajib, lalu tidak melaksanakannya, itu imannya tidak lengkap, kan? Tidak benar definisi imannya. Iman itu kan tiga. Yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Kan begitu. Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Orang neraka wel bagi orang yang melalaikan sholatnya, lalu yaitu orang yang sahun. Apa sahun itu? Adalah orang yang mengakhirkan sholat pada akhir waktu. Akhir waktu. Neraka wel diancam oleh Allah. Itu yang disebut sahun. Itu yang disebut dengan mengakhirkan waktu sholat. Diancam neraka wel. Tapi kalau meninggalkan, Rasul bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian ikatan kita ini dengan orang kafir adalah salat. Kalau siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Itu Rasul masalah menyatakan. Oleh karena itu, ada salat khauf, ada salat di atas kendaraan. Karena apa? Tidak boleh ada orang itu menggampangkan salat. Katanya, habis sedang repot-repot apanya? Sedang perang aja salat khauf. Ya, sedang perang harus sholat. Bagaimana orang sedang perang sholat? Ada caranya, gini diatur. Apalagi dalam keadaan damai sentosa. Apa yang jadi alasan? Alasannya adalah hawa nafsu. Nah, itu saja. Oleh karena itu demikian. Ya, gimana? Selesai? Sudah? Tidak lagi? Tidak. Orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, tidak mengkodok. Gantinya adalah taubat. Ya. Jadi orang apabila dia ninggal sholat dengan sengaja, tidak kodok. Tapi dia istighfar kepada Allah SWT. Tapi kalau ngulangi istighfar lagi, maka sebetulnya disinilah pentingnya bahwa kita punya satu, apa namanya, satuan pengaman yang khusus ngawasi orang. Sholat. Kalau di Saudi masih ada sekarang. Hayatul amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi orang yang ngawasi. Kalau sudah waktu azan tiba, dikontrol pakai mobil. Sholat, tutup. Walaupun pada akhirnya tutup, lalu dianya di dalam. Kan tidak mustahil. Tapi ada kontrol masyarakat seperti itu. Mestinya ada yang demikian. Ya. Cukup para bapak sekalian, ya kita anggap cukup berarti untuk siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu, tambahan keyakinan dan keistiqomahan, dan kita diberikan husnul khatimah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.